Culit Pulwaam Adendah itu kaskan untuk mencari muti kamela delima itu yang dicari apa itu yang penting pelkuas sambil kabung dengan saya mentali muti kamela delima. Narane siapa? Nong kang. Junong, kita batu keo. Kau narane siapa? Iya nong. Melenong. Nong. Ngoni nong nong kang. Nong nong nong tak kamera no. Matu te taya. Ayo aku wo. Kau enyong. Nong ya. Arane siapa kon? Alane. Dalmo Dalmo tak kaya polisi sing ditumbakna truk sing terbuka oh. Kaya Dalma sokang wah ngawul sampeyan. Ah iya iya. Dadi kon arane Dalmo diwalik modal. Kon main di sih? Pelek kan. Loh, kaya roda ana pelek ke. Pelek. Belem. Pelek. Blek tanem piling oh. Maksudnya dekat ya weh. Oh, perek. Pelek. Oh. Pinggilol. Eh? Pinggilol. Sing tolol siapa? Yo angel temen tuh. Maksudnya tebelah utala ya weh. Oh, pinggir lor. Pinggilol. Nang di sih? Dadi Bogol. Bogole siapa kon? Dadi Bogol. Oh, iya iya kon yen duwe bojo. Alhamdulillah. Kaya Samson bojone delilah on. Maksudnya alhamdulillah rabbil alamin kaya kuwe. Oh iya bojone kon ya wong. Ih, bocah kepimen ti. Ya wong lo kan kebo. Pablok titan lu wis. Kebo enggak rapi angel ya. Ya angelan lo. Kan bisa nih untungnya bisa kedep-kedep primen sih gue apa apa nih matane bisa kedep-kedep lah anong hati ini mau ngalep mau ngapa? Alep urep alep ulep lah kan bojone wong ya wong ti arane siapa bojone kan? Alane lopi a dih barangnya salah ya eh kita temen kupingnya ti. Siapa sih? Lopi angkata layak. Siapa siapa siapa? Lopi ah. Bakuluya. Eh ya. Kupinge bosok sampean kota. Kowe huruf pertamane apa? Bojone kon. Ya elokan. Oh, huruf pertamane L. Utu. Siapa? L. Lah iya L. Utu. Siapa? L. Lah iya L. Utu. Utu utu. Siapa? L. Lah iya L. Ibu cak keprimin dong isi. Le deja deja deja ABCD ne. Mulane dilongok kenal. Sing kelongok siapa? Maksudnya didengalkan. Oh, didengak nang ngono iki. Ula wis suwe. Le deja kaya apa deja deja alfabete deja. A. Kemiki L lo ya. Utu. Siapa huruf apa? L. Lah iya L. Utu. Le pemen-pemen apa sih le? A, B, C, D, E. E, G, A, I, J, K, L. L gue. Utu lu ngantuk. Oi, panduk. Terus M, N, E, P, I, L W. Oh, Ropiah. Ropiah. Oh iya. Silakan duduk. Oke, blok. gelut anak yang jaran. Kae sing nganggo topi Hansip Kualik. Menek. Nyok, Moy. Apa? Nyok, Moy. Nah, weh. Maknyukan, maknyuk jalan. Maknyuk, nyua merhenti. Lan, ini jalan baik. Maknyuk, nyua tinga merhenti. Lan. Nah, nyok-nyok ya. Konarane siapa? Nyok, Kang. Iya, konarane siapa? Nyok, maknyuknya. Iya, nyok. Arane siapa, kon? Nyok, Kang. Bapaknya kan tukang terbang mesti ke ini nyanyi lah kan dua anak petiaran ini tung deng nyuk neng tung deng aduh nyemeng siapa-siapa? Nyuk neng tukel iya kok bingung ya kan iiiih korok ini hanyu tukel nyuk neng nyoblek angin temut nyongnya mulana le ngomong ting delas tadi di batang alti oh ngerak ihan kuli ngomong ngomong elok ngomong nyok iwong kon nyok ihan nyongi ngafu kon apu arane kon siapa sih nyok ngang suker ya alo Yukeng. Le cari kon apa dalmo? Cari kon le kayak apa? Nong tak lungune kae klenteng kaya kuwe. Imu. Nang wanyu, emu nyung klenteng. Kupinge kapur ihan nyu. Aja tukaran sampe jaluk pangapura wingi. Ngece nyemek nyung. Wingi. Ya mau kita naik, nung melu nung, ini mau terai tidak ni. Apa on? Bicara mutel ya, tidak terlalu teman tidak mutel. Mutel le siapa? Mutel. Yeah, ayah kia kau nenda aja tak kepruk ya. Mimeng ang. Arah nekon siapa miki? Nyukang. Nyublek. Nyuk naik ni. Nyuk-nyuk-nyuk huruf pertamanya apa? Ya, nyuk kan langka ya Pet ya lo kan anak huruf pertama aweh ya langka anyak kan yakin anyak langka lo kan abjad mon ini aweh siapa? Ongat ya mak uat nyongon mau rak mak nyuara on tapi abjad gue langka oh iya ongat mak on temenan langka ongat ongat nyam ngat ini gimana dong eh pikir kain huar on tapi langka abjad gue langka semua ini oeh gue langka ngalak apa on nyacak apa di lengkong ini apa alamu huruf pertama nih gue ABC nih ABC dan cecak huruf pertama nih apa sih ngeh ngeh ngeh maaf pak on cipok nih hanyum nih waktu cipok untungnya kayak gue nang kroak kape iya boleh ABC ini kayak apa deh cetak emang ngomong peko nyilak baik emang ngomong cocok emang yang baik emang ngomong iya wis gano si jelas temenan ayo nyobil wal anjim patak maknuhi wis kakian aja di kokoni peti tuh leo ah kening pemani ganyul oh ganduk ke terus a kening amaning terus oka ya terus l m n o m i l u e a oh sugeng nyukeng oh menjagong su ngoknya yang apa ya iya saya ini kon karaku gue dikongkon ngepung sing sisi wetan kelurahan Karang Sembung akhirnya kepimen kan dia kan negaranya dewa kan kehilangan pusaka mustika merah delima oh kayak uangnya kan iya tapi menurut dukun jari sing nyolong gue selendeng ilang ceng. Iya. Wanyu, wui malung wui dicari wui. Tai, tai ini siapa? Dicari tai ini. Ngomongnya ting jelas. On ini ni lak mak lak mak ni kau ni on minat nyonya on ngawani ni mana ni? Aku ni hancur. Bisu mangkat yuk. Yuk. Pak Budal, segi yuk.